untuk hidup yang hanya sementara. Rasa pelih yang hujani hatimu, yang diberikan oleh rasa yang hanya sementara. Kita hidup di dunia yang penuh tanda tanya, yang tak mungkin kau ubah dan terpaksa mengikutinya. Pada Tuhan semua keluh kesahmu, Ia akan menjawabnya. Percayalah, Dia akan menunjukkan kasih-Nya kepadamu yang lalui jalannya. Percayalah, wahai kamu yang tak seperti mereka, yang terlihat cerah menjalani hidupnya. Pandangan hidup yang selalu lihat ke atas saja, jadi pemicu keinginan yang tiada habisnya. Bersujudlah, akui pada Tuhan semua kemahanmu, Dia akan menguatkannya. Memohonlah, Dia akan memberi gue tunggu video dari lo semua yang keren, yang ganteng, yang cakep, yang gokil, yang lucu, yang sedih, semuanya, semuanya. Jangan lupa untuk kirim ke sini videonya, video karaoke kalian, oke? Okay? Dan jangan lupa untuk subscribe dan di like channel YouTube dari sini. Cek juga nih video yang lainnya nih. Okay, and your time.